soalnya trojo kayak tadi si siji akhirnya ya wes titipke Kanjeng Nabi ngono ae angel-angel kiai mbiyen. Carane nitipke piye ya jenenge awak dhewe dirubah sing maune kawula dirubah kaya keputusane Kanjeng Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i ya ti akhirnya angger ndas iki dijenengke ra'i ra'iya. Nah sing diserap teng bahasa Indonesia dadi rakyat. Lho artine nopo sedaya wong mriki-niki kalih para ulama mbiyen wis iki lho ra'iyah kabeh titipke kabeh. Mula kiai rawani wong mbah-mbahne wis ngundakke pangkate wong Indonesia dadi ra'iyah, mosok diduno dadi kafir ya ora patut ya. Lho iki lho wong mbah-mbah dhewe niku kabeh wis diundakne pangkate dadi ra'iyah, mulane Mbak Arwani kudus dihukum biyen gara-gara ngarani wong kafir, masuk pengadilan kalah ora ana kafir ning Indonesia, ana rakyat. Lha iki lho mulo kiai sepundi to ana kufar kafir? Wong ndas iki wis dijenenge rakyat kabeh. Mas yo Ahok niku ya jenenge rakyat. Mulo paling kiai ngomong kae ora Islam, ngono tok. Ora wani budi kafir. Ndri ku. Lha kok enak bapak dhewe niku kula goleki wong kafir yo angel. Wong niku wis mesti nek jenengane lungguh sak lungguh mesti royoan niku wis biasa wong urip bareng-bareng. Ben setiap kedudukan dilindungi Gusti Allah, ya mulai akhirnya lungguhane titipke pangeran jenengke kursi kursi gubernur, kursi presiden. Lho kursi niki bahasa nopo? Sanes bahasa Arab, bahasa Quran, nek bahasa Arab niku maq'adun, nek bahasa Quran niku kursi. Kursiyun sampean lungguh ning ndi mawon ati-ati di bawah naungan kursiyun wasi'a kursiyus sama lho iki. Ulama mbiyen niku titipke kabeh ngono ae wis ora usah ngelangel. Nggih ta? Terus wong ini nek lungguh cek ora padu, nggih, cek ora ribut. Niku akhirnya kedudukan yang bersama-sama titipke malih teng Allah. Titipke malih. Titipke nopo? Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhil. Lah mulo lungguhan bareng-bareng jenenge majelis. Lah supaya majelis iki nek omong-omong iki ya di bawah lindungan Allah, mulo omong-omong ning jero majelis dijenengke musya. Waroh wasyawir humfil amri ora kok rembukan ngono mboten. Sing jikok keputusan titipke pangeran jenengke hakim minangka representasi wujudipun al-hakim panggonane jenengke mahkamah. Lho hebatnya ulama biyen iki. Kabeh titipke, sak jeneng-jeneng titipke kabeh. Ngene to. Mula ben saleh jenengke solihin ngono gitu. Ben sregep ngaji jenenge ngajiyo. Mun Jawa lu kabeh titipke wis pasrahke kono. Demi lo sampean nek mati ning goleki wong kafir nek endi ning Indonesia. Mula akhire saking kepengene mati syahid sakniki kathah tiyang gawe wong kafir. Ana wong dolanan akeh kafirno. Ana wong tumpengan kafirno. Wong torekoh di kafirno. Lho kan ngoten niku. Lho nek sampean pendereke Syekh Abdul Qadir, ana wong wani musyrikno Syekh Abdul Qadir kok berarti sampean kan musyrikin musyrikat. Lho Said Muhammad Alwi Al-Maliki wae ana sing wani musyrikno kok. Berarti seluruh pengikut Said Muhammad niku musyrik. Sing wani ngafirno sapa? Jenenge cah cilik Firanda Andir Jai musyrikno. Sampean kok maca kitab Ihya sampean kesasar. Wong jenenge Subhan Fawazir wani ngarani apa Imam Ghazali ra paham Quran ra paham sunnah. Lho iki lak proses gawe wong kafir. Demula mati nomor loro iki dina niki sing paling angel. Ning Suriah goleki wong kafir ning kono ya ora ning wong kafir. Akhire do mulih wangsul malih mriki. Teng Afghanistan jarene wong kafir ya ora ening. Akhire wong Syiah dikafirno dhisik. Nah supporteri tekan Indonesia Syiah kafir soalnya pengen mateni wong kafir ora eneng. polisi dikafirno akhirnya dibom. Nah mula polisi hati-hati sampean niku minal kafirin niku. Kanggene sinten ya kanggene rombongane teroris nika. Lha niku mulih nomor loro. Nah sampean sing iso paling ya mulih iki sing paling iso ya nomor telu nggih. Mulih undangan, mulih. Ya ayat Tuhan nafsul mut mainah ya mulih. Hati sing tenang mulia niku VIP niku. Mati nggak bawa undangan. Nah nafsul mutmainnah niku nopo ati sing tenang, ati sing nganteng. Lah ati niku panggonane jero awak gitu. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad wa idza fasadat fatadal jasad ala wahyal qalb. Nah ati niku panggonane jero awak. Nek ati panggonane jero awak padha karo teh ning jero gelas. Nek gelasnya anteng ya teh anteng, nek gelasnya ubah ya teh ubah. Lah mula sampean ben duwe ati sing tenang dilungguh no teng majelis zikir, majelis tori tareka ulang ya lambene cek tenang kan nyebut-nyebut Gusti Allah. Akhirnya muni ya Allah. Allah. Mulai lah. Nek gelasnya wis mulai ubah, matane wis mulai ubah, wis mulai. Ya Allah. Wis mulai ora tenang kita. Nggih mboten? Lah ibarate gelas niku awak. Zikir niku isi, isine ati mangko zikir pangkonane nang ati. Ya Allah. Mulai tenang. Dengkule mulai ra tenang ya Allah. Alayum. Keringgingan nggih mboten? Ya Allah bokonge panas ya Allah. Gelase mulai obah-obah. Ya Allah bareng kono sing. Alah suwene ngoten. Mulai utah. Lha mula dhewe dilebokno majelis zikir iki cek tenang ngoten mawon. Mula sampean kan ya Allah. Tangane digongkon nyekel tespeh ya Allah sampai ditutut krok ngoten. Ndase ben tenan ya Allah. Sikile ngenengen, ngiwo. Ngoten iki le. Nggih, tawaruk ngiwo nengen. Lha niku nawon ya cek tenang ngoten mawon. Engke nek lambene iki wis diulang pikir ya Allah lambene tenang. Moto ya Allah tenang. Wis tenang akhire jelone melu tenang. Lah nek wis jelone melu tenang sebab jobone tenang anteng sampean. Dadi napa? Ya kabeh iki kenal Gusti Allah, matane kenal Allah, mripate kenal Allah. Ya Allah. Allah, niki sekolah dasar. Lha mula wong niku nek wis mripate jak zikir, dikul jak zikir tengkri ya Allah tenang. Apa-apa tenang. Nggih mboten? Mata, nggih ta? Weruh apa mawon tenang. Mata ngene kok weruh. Apa bledhek dor kupinge wis biasa. Masya Allah. Sikil pecak telek subhanallah. Nah Allah, tangan demok geni masya Allah tenang, perlu bojo lemu alhamdulillah. Krungu bojo ngorok alhamdulillah tanpa tak tilik saya ngerti bojoku saya urip. Lha mula tiang-tiang nek pun dikire manjing niku tatmainul qulub anteng. Nggih ta. Lha mula kiai-kiai niku perlu pitik munggah masjid mawon tenang kok. Begitu pitik ngising jerot alhamdulillah santriku iso praktek toharo gresik telek kon dhuwur Mas masjid. Nek ra ono telekmu gak masjid apa kiai iso praktek nang gresik telek kon dhuwur masjid wong ra ono teleke. Nah nek kiai gawa telek ya dosa. Ane sing gawa telek kok pitik ora apa-apa pitik ra sekolah. Beda. Ini. Lah mulai pelajaran pertama niku ya di Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.

Lah mulut yang wal matian niku gampang kok. Uripe mesti ora kepengin ketok apik. Nek ora ya tetep ana cerita elek di antara kebaikannya. Mila kok misale kados Kanjeng Joko Tingkir ngeten iki. Niku wis apik-apike wong duwe anak Pangeran Benowo sing ngedunke ulama sak tanah Jawa. Ya duwe ratok keraton jenengane Pajang. Lha ngono iku lek gawe cerita ya tetep ana cerita eleke. Cerita napa? Dadunga awuk. Padahal ngilangi dadung awuk ya iso nek Kanjeng Joko Tingkir critane niku. Tapi cerita itu tetap terpelihara supaya nek dadi wong ora kemlinti paling apik. Lho niku mal matian niku cirine ngoten niku. Panembahan Senopati duwe cerita degan. Nah, degan iki lak cerita elek to masuk menungso laire teko degan. Nah, Syekh Siti Jenar niki antarane akma mal mati ya kali akpalia. Mula ana cerita tukul teko cacing teko napa niku. Niki ciri-ciri yang mal mati ya. Nah, terus sing kaping kalih wonten olah batin teng mriki-riki naminipun akma liya. Akmaliyah niku tarekatipun Ibnu Arabi mien sing mriku sing nulis kitab Fususul Hikam kali Futuhatul Makkiyah. Iku nek ngulang atine nyang-nyangan ro Gusti Allah. Saridin niku mal akmaliyah dikongkon syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah den mlayu de. Ayo den syahadat mlayu. Ayo den syahadat mlayu. Sekian tahun sing ora gelem syahadat ya ming Saridin niku. Padahal liyane wis muni asyhadu alla ilaha illallah. Saridin ya emma. Padahal bendina ngeterno adzan ya bendina ya Saridin. Ya emma sembahyang emma apa? Syahadat wis emma kok. Lah niki akmal ya begitu wis wani syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Niku syahadat mlayu dhek menek klopo. Begitu menek klopo muni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku nibake awak ndase ngisor dhewe peres ngoten niku. Pun mati jarene. Lha kok ora Saridin niku tangi tengel-tengel. Lho syahadat kok malah ngono. Lah ya kula niku wong urung yakin ro pengiran kok. Ya tak cacak niki wau. Gusti Allah ya neng tenan apa mboten. Niki pun tak cacak Gusti Allah kuwasa tenanan kula tiba ora mati berarti kula pun yakin tenan nek sakniki Gusti Allah niku ana. Wani sampean nyacak ngono. Niki akmaliyah niki. Apa-apa iki dinyang wis pokoke. Wis ngerti hutan niku bakal kebakaran. Wiritane teng ngriku ya hayu ya qayyum. Ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Begitu geni niki teko ya karek ngenyang kuat endi keyakinan atimu ya hayu ya qayyum utawa geni iki ngobong uang mula terus sunan geseng ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum geni lewat ya alah kuat ya hayu ya qayyum ya geni ini lewat dong ada yang gosong ini orang mati niki wiritat napa napa riyadhah hati namanya akma liya la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah diwaca ning dhuwur tebing sing jurangnya dalam ombak tinggi misalnya kayak laut kidul la haula wala quwata illa billah la begitu wis manjing la haula wala quwata illa billah nyemplung nyacak la haula ne cemplung ne segara la kira-kira kuat ndi la haulamu apa ne segara niki badhok wong meng ngono tok. Nek kuat la haulamu ya munggah maneh plencing ngono. Niku riyadhah batin namine akma. Lia sampean iso nyacak sakniki wong ana ril sepur kok. Wiritan nawon teng ngriku. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata telung wulan sik ning pinggire mawon aja langsung. La haula. Itu sepure teko langsung sampean ngadeg ning tengah la haula wala quwata illa billah ngono nek manjing tenan atimu karo la haula mesti mandek kok sepur niku mbok sak gara-gara nek mbok ana sing kudu nguyuh mbok pokoke mandek lah nek kira-kira gek ketabrak gek ketabrak mlayu wae niki

neng nafsul mutmainah ya alhamdulillah, dini kok mek tekang latihan tok ya wis alhamdulillah. Intine napa wis gelem sinau ngono tok ya urung mesti lulus. Lho kan ngene sing penting wis gelem sinau. Lulus orane kan urusane sing kuasa. Sing penting sampean iki wis niat nafsu duwe nafsul mut mainah dene hasil bangun. Lah si Abdul Qadir wis rono wis misale kaya latihane ya wis dadi nek si Abdul Qadir wong panjenengane 20 taun. Lho nggih ta. Sampai si Abdul Qadir ndelok cah bayi wedi. Mesti metu syukure ya Allah iki bocah bayi cilik mesti luwe apik timbangane aku. Mesti rung te dosa. Cah sak mene lha aku iki wis dosane akeh. Nek cerak-cerakan karo Gusti Allah mesti cerak bocah iki, wong cah iki rung duwe dosa. Delok wong tuwek, ngono iki ya bali nang Allah iki wong tuwek mesti ngamale luwe akeh, mesti luwe cerak nang Gusti Allah. Delok wong dablek ngono ya Allah iki ana wong dablek, aku gak ngerti engko jangan-jangan dhek iki apa dhek iki sesuk dadi apik malah aku sing sesuk dadi dablek. Delok wong kafir gek jangan-jangan sing kafir iki sesuk dadi iman lah aku malah dadi kafir. Maka orang tidak berani melepaskan diri semende nang Gusti Allah. Lha iku lak kelase sing latihane wis 20 taun. Lah awake dhewe kan rong jamune seri yaung. Ya mulo ya isi ya wis latihan se wis tapi moto delok sendal ilang ngono ya isi nesu karo wedhus. Sendal ilang nek wedhus iki sapa nyel sendal. Nah nek wis manjing tenan sendal lo ilang alhamdulillah. To apa mawon alhamdulillah mulo wong nek lagi riyadho batin niku hati-hati tenan. Aja ngasi napa konslet karo Gusti Allah. Contoh nggih niki contoh. Kiai nek lagi riyadho batin niku hati-hati. Misale kepengin ngoten nggih. Kepengin bebek goreng. Lah kepengin bebek goreng niku dolan teng pundi mawon niku ora ana. Sampai kepengin bebek goreng niku krungu bebek goreng niku mawon ngiler. Lho kok dilalah 6 bulan kepengin bebek goreng niku kok ngiler. Terus dolan. Dolan ning ngene Pak Lurah niku ana bebek goreng. Niku nek wong lagi riyadho batin ora wani mangan bebek goreng teng mriku. Ngene Pak Lurah niku. Soalnya mesti rasane luwe enak timbang asli. Asli nih, wong wis kangen saking kepengennya kok 6 bulan nih. Mesti begitu dicokot ngono maknyes, masya Allah enak, enak eh. Wong disurung nafsu selama 6 bulan. Waktu itu semuanya enak eh. Terus sore-sore dolan nih gue nih Pak Camat. Dilala Pak Camat mau diolei-olei bebek goreng karo Pak Lu, Pak Lurah. Akhirnya dolan gue nih Pak Camat. Monggo Pak, mesra pati kepengen wong wis mau wis keturutan. Begitu dicokot nyes ah enak gone Pak Lu, Pak Lurah. Begitu zaman muni enak gone Pak Lurah, ribut zaman ro Gusti Allah. Wong dino iki didumi sing iki kok isih urung trimo mbayangno sing mau la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Iku ditata nek wong lagi ra to batin. Dan iku mula lemula dhewe niku nek diulang ngene diri disebut radhiyah wong sing ridha dengkule ridha apa-apa ridha kuping krungu adzan Allahu akbar ya ridha nek urung dilatih Allahu akbar adzan maneh adzan maneh ruko ora ya eling sawah omane urung patek ridha ngeta. Lah dhewe iki kan rapate rido, lunga ngaji engko tekan kene ya kepengin mulih nek nang omah kepengin ngaji. Ya sing ngoten niku, wong nek urung manteng ya ngoten niku, tapi ya ora apa-apa, sing penting wis gelem belajar, wis gelem riyadho ngeten niki ya dimulai mawon ngeten niki misale kaya ngeten niki ya dianggap sing pikir matane nek pas melek. Nek pas turu ya berarti ora melu belajar matane. Kupinge mak ra krungu ya ora belajar. Ah nek tetep lungguh berarti sing belajar isi bokong. Bokonge ya anggap mawon nglatih bokong ngoten kok angel. Sesuk ning swarga ana hitungane kok.

Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karek titip kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim. Mau titip kok. Dititipi kok emoh dadi kiai gelem titipi. Oh ya santrine kuat ping selawe ya selawe, kuat ping 5 ya ping 5 gitu. Tapi penumpang niku engko wajibene pas wayahe medhun niku Mbah bayar ngono tok kok angel. Lah nek khol ya gawa pitik, gawa ngono ora angel-angel. Endi wong padha-padha. Lha iki lho wong wis dikandhani, engke nek radhiyah mardiyah fadkhuli fi ibadah melu rombongan-rombongan kawulaku wis ngono melu rombongan nggih ngono tok. Siratal mustaqim niku duwe siratal ladzina an'amta alaihim. Lha dene kelase wong kelas nitip ae penderek ae kok. Andi nitip dhewe ya ora enak ya nitipke mbahne barang kadang to nggih. Ya iya kula nitipke mbah kula. Mbah kula biyen rapate sembahyang kula titipke. Kula ndek wedhus monggo dibeleh pas khol ngono nitip. Langken kan terus bareng-bareng dilebokke napa? Lebu rombongan terus teng mriki kiyaine. Ila hadratin Nabiyil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lebose langsung disebut Kanjeng Nabi niki agen tunggal pemegang merek. Ampun melu Nabi to nggih, nyeluk Nabi. Dan terus ngisore diceluk meneh iki lho rombongane wa ila jamil anbiya wal mursalin wal ulama wa syuhada wa salihin. Terus bareng ngono iki kekasih-kekasih Allah diceluk meneh. Hei rombongan ini wa ila jami'a ulia ila minal masyariki ila maghrib ya saka brang wetan Bangkulon ini kita fi barria wa bagria nanggon laut nanggon segoro ora ngerti awak dhewe wali niku sing pundi wong sakmono akeh wong layak riful wali ilal wa wali padha-padha gak ngerti ya sopire diceluk ngoten mawon rajane wali diundang. Ana khususan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Sing diurus, sing ngurus ya Syekh Abdul Qadir dhewe wis ngeruwok. Oh kae waliku kono, kae waliku kene-kene ana wong numpak, Kang. Nah begitu wis sopire teko, lah ya penumpange diunggahno. Wali abaina ummahatina, masyayikhi masyayikhina, wajadani wajadiyatina, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal munat, wa nakhususan ila ruhi mbahku waktul. Al-Fatihah lu numpak kabeh akhire. Lu kok akhire numpak kabeh, kebagian kabeh, soalin apa? Kanjeng Nabi. Lah mula ana sing ra ngatel Fatihah kok iso didum, wong Fatihah kok gak iso didum piye? Lah wong tinjune McTyson niku lho iso didum. Tinjune Las Vegas disuting wong siji unggahno satelit dibagi wong sak donya siarane padha jenenge siaran langsung mula ana no, wong ra ngandel donga iso didum wong iki mesti ra duwe TV. Rene dicawal kabeh. Lah sampean ngunggahno sapa? Mumpung ana kendaraan lewat Mbah sing rapate sembayang ngunggahno. Yai, kula nitipke Mbah iki pitike yo. Yai kula ngunggahke Mbah kula ndereke niki duwike 2000. Ya ini kula nitipke Pakde kula biyen iki Bandar Dadu. Titip nggih ya nyoh ngono tok. Yang kene ngriku kan diinteri dhewe. Titipan-titipan ini kan diinteri kene wis. Oh iki sing setahun pisan riyoyo sebelah kono. Tapi rombongan ngoten lho. Oh iki sing sak Quran apal kabeh kono. Oh iki sing Yasin tok kono. Oh iki sing kulhu tok kono. Oh iki sing semelai Rahman Rahim kono. Oh iki sing Nun tok kono lho. Mithqala dzarratin khairu yarah mithqala dzarratin syarrai ya ra ono hitungane dhewe. Lah kok karek wayahe setor kan ngoten niku tok. Ayo Quran setor nggih. Lah sing maju ya kiai-kiai sampean sabar antri. Wong arep setor Yasin kok ngarep dhewe ora iso. Nah, gue sih depis ngopo sama nih orang setor, tereng dipanggil, yang itu apa? Ajeng setor kulhu. Nah, saya ingin gue setor apa? Orang ajeng setor semela, Rokman, Rokim. Lah, kok duwe semela mien? Enggak, gue loser kepnyuwok loro untu. Nah, saya ingin dia apa? Ajeng setor tapi mangke, wong tereng ditimbali, nopo? Nun, nun, nun,

truk, sampean ngerti sopir truk kira mampir warung remeng-remeng. Lho niku wis ora ngerti tekan kono wis ora ora. Lah terus masakan dadi enak soalnya diperesi santen, anane santen soalnya anane parut. Sampean ngerti sing iki parut sapa? Lho jangan-jangan sing iki parut malah keparut dhisik ngene ana. Terus dicemplungi lele goreng. Nah nek wis tekan lele sampean apa ngerti sing makani lele? Wis ora weruh iki dipakani nganggo pelet apa dipakani nganggo eek? Ora weruh. Lah sing eek sapa? Wis tambah ora weruh, mulo ora iso ngadeg dhek. Dhewe mulo kiai niku nek apik ora tau wani apik dhek. Dhewe mulo kiai ra sembrono. Lho niku jenenge kiai. Ora gampang ngapik-ngapikno awak elek-elek wong. Lho kiai niku ngerti soalé apik niku ora iso ngadeg dhewe. Saiki sampean iso terbangan ning kono. Terus akhirnya dadi apik pengajian. Sampean ngerti, nek apik eleke sampean ditentokno kali bakul wedhus. Lah terbang niku nek ora ono kulite wedhus ngangge napa coba? Apa godhong jati brek-brek-brek? Lah ya mboten iso. Mula sampean nek lunga terbangan ana wong golek pakan wedhus aja ditindin ngono aja. Sepuntene Pak ngono lho ya ora kan. Leng ora iso nek wis muni apik ora iso. Kiai niku lho apik lunga umroh sampe ditipu-tipu travel umroh ya trimo. Nggih ta? Tapi kiai sing umroh apik haji apik kaya ngoten niku ora iso ngadeg dhewe tibake apike haji niku. Nek ora ana wong Yahudi. Sapa wong Yahudi? Ya sing duwe pesawat karo sing duwe bank. Nah mulan dia nak kiai hancurkan Yahudi mate awak dewe lu kau kacing langi. Betul sembrono, betul ni sembrono tenan tadi kiai dia. Nek wis mikir apa ni kau raiso ngadeg dewe. Ibu-ibu, ah Islam kabe, jangan berhubungan dengan orang Nasrani. Ya Allah kiai pegatan, angger wis ra oleh hubungan karo wong Nasrani, kiai kata sing pegatan. Soale bojone dadi elek, mambu. Lha soalé pedak Prancis niku sing apik niku sing mriko. Sing gawe niku tiyang Prancis Nasrani. Lha pedak gubuk sapa sing doyan beras dideplok blonteng kabeh ora. Wis dikira munyuk lan yo ngono lho. Mboten iso mulan dita ana kiai kok petita-petiti ora enek. Mulane nek kiai terno meneh nek kiai toriko alah wis tambah ora wani kok. Ngene ora wani. Mulane kita lucu bodoh orang iso apik dhewe bu kiai mriki kok anti Cina udah lekethu niku sing gawe Cina kabeh sarung murah niku Cina klambi murah niku Cina nek Cinane lunga sampean udah lha mulo ra ono kiai Cina pateni lah nek Cina mati kabeh ya bongko sampean kang lha mulo mulo sing sakniki sing kendel-kendel niku sing ustaz-ustaz niku kendel. Ora ndek umat soalnya ora tau mikir kaapiane ngadeg dhewe. Nek kiai rawani, rokok haram rawani. Wong santrine akeh sing nandur, Mbah. Bako. Lha nggih terurung tau ana rokok kok mutlak niku urung ana, mesti isih khilafi. Khilafiyah. Nek khilafiyah ya milih sing enak to, nggih ta. Ini rokok niku haram niku lho santri mondok haram 74 triliun cukainya masuk APBN niku yo haram nek mlebu yo APBN ne melu haram gue bangun dalan yo dalane haram mulo wong sing ngaramno rokok dosa lewat dalane pemerintah lho jadi ya Allah apik niku lho niki nyuting apik sesuk rekamane yo ono. Nah menungso niku kaya syuting niki lho Bu nek sampean pengin ngerti. Mula sampean kok nafsul mutmainnamu kaya menungso iki kaya syuting niki asline. Menungso iki kaya gedhang, menungso ku kaya pari. Nggih ta? Menungso niku kan ora ketok nggih ta. Lah menungso niku asline kan mboten ketok. Sing ketok niki kan mboten menungso niki. Niki kan bungkuse mawon. Niki kan karoseri, casing. Damelan gubuk purwot dadi mriki. Wong tuane mongan mangan terus ana sing dadi uyuh, dadi taek, dadi umbel. Ana sing dadi nutfah teng mriki. Nutfah niku saripati panganan tuh dunyo. Lah mangke nek ampun nutfah niku nglumpuk dicampur gini bapak gini ibu. Lah malam Jumat niku. Terus titipke teng rahime ibu, telung wulan dadi darah, petang wulan dadi daging. Lah nek pun dadi daging nyawa diceluk dul medun nggih. Nang kene kono isih eling ora nek aku pengiranmu. Alastu bi rabbikum nyawa niku jawab qalu bala. Syahid nangge ya Allah kula dadi saksi nek panjenengan Gusti Allah fanfukur ruh muka rohane niku disebul neplung daginge urip gedhe tek tek tek dimplek-plek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit dukuli ram rambut akhire sangang wulan metu menungsone ning jero sing ketok bungkus bungkuse la wong bungkus ya tergantung sing gawe nek sing gawe pesek metune pesek sing gawe mbangir metune mbah Bangir segawe ireng ya metune ireng kaya Wan Fadil. Ana sing gawe kok ayu ganteng lah metune kaya kula. Ning ya ireng. Mula kula nek ngece Wan Fadil ireng niku mboten ngenyek wong Wan Fadil niku jeneng asline ireng. Nang kula niku mbiyen mboten kula niku rada putih. Kakean mangan petis lho dadi. Lha kita lah menungsa niku duwe raga, raga niku nyimpen nyawa. Lah tugase raga niki napa? Ya ngeterke nyawa. Padha karo damen ngeterke pari beras. Tebok ngeterne gedhang. Pun ngeta. Lah nek sik cilik niku sing ketok niku lagi tebok. Deboke nek wis tuwa sing ketok gedhang gedhange lah nek pun ketok gedhange deboke rusak ya ora apa menen nek wis dipanen mula menungso niku padha gedhang nek wis tuwek gedhange deboke ku kuning klaras pari nggih sami nek pun parine tuwa damene ku kuning menungso ya padha nek wis nyawane mulai tuwa ya untune pra randal rambuté putih kan padha mawon. Lah mangke terus nek beras niku gabah niku dipanen karo Pak Ta. Pak Tani jikuk gabahé tok, damene ning ndi? Iki diobong pakane sapi. Gedhang ya padha begitu wayahe dipanen gedhange dijikuk karo sing duwe deboke ning ndi? Kuwak kali bacoki pakane sapi nek ana sing doyan. Menungsa ya padha bar dipanen. Iya deboke jasate ya guwak royoan guwake guwak kena guwak ya ayu okekno nyoh iki ayu emoh ha wis ora ana isine debok iku berharga soalnya ana gedhang gedhange gedhange dicikuk debok ya ora kanggo menungso nek nyawane dicikuk ya debok debok iki rogane ora kang ora kanggo tapi aja lali isine beras isine gedhang tergantung debok debok kok nemplek neng subur gedhange subur begitu gedhang iki dilebokno laboratorium konangan oh iki mbiyen neng bonggol gedhang ditemplek i batangku kucing umulano ana unsur kucing neng jero gedhang pari oh iki mbiyen organik bukan organik ketoke teng pundi teng jero beras padahal damene wis ora ana lho menungsa ya padha mbiyen iki sampean sikile demok apa mengke ya anane ning jero nyawa tangan pet masya Allah ya direkam karo nyawa ya wis kaya syuting niku saniki ngrekam kula pon niku direkam terus nggih nek bar pengajian sampean banting ae iku nggih wong wis ora kanggo kok nek wis bareng rekam kula kan niku ora kanggo dibuwak ditek-itek ora apa-apa. Sing penting cipe isih ana memorine niku sing penting ana. Agar memorine isih ana diputer ulang ya metu gambar gambare sing persis kaya niki. Lah mula sampeyan ati-ati ndelok wong udo ngene iki ati-ati. Motone sesuk rusak wis ora weruh wong tapi rekamane diputer ning ngarepe pangeran ana lho kok ana wong udo nggih. Yo nek wong biyen kan angel nyritakno lho. Nyawa kok iso sesuk digawa rono iku piye? Ha wong lawas nek wong anyar ya ngerti. Rogone ilang tapi nyawane isih ana, nyawane digawa. Rekaman niki sesuk memorine dijikuk, syutingnya dibanting ya apa-apa selagi rekamannya isi ono. Beras niku selagi isi ono tetep ngerti walaupun damene ora ono iki mbiyen organik atau bukan organik. Lah mulo sampean tangane sing apik, ikile sing apik. Lah engko nek apik ra iso ngadeg dhewe. Lah mulo bareng-bareng. Mula mlebu swarga niku apik. Lah apike menungso niku ra iso ngadeg dhewe, mula apike rombongan. Kiai ngimami oleh 27 derajat sebab nopo? Ana makmume. Ra ana makmume, sampe jengking ya ganjarane sita. Lha mula nek kiai ngimami kok mlebu swarga, makmume ka katut. Mula sesuk kiai niki gandoli wong akeh. Kiai ini mlebu swarga melu dadi mursyid. La ilaha illallah. Mlebu swarga dadakane. Le padahal mursyid iki ra ono nek ra ono mu murid. Lah sampean kan murid. Sesuk nek mursyide mlebu swarga, murid e digawa. Nek murid e ra katut, ya swargane iki nggo sapa? Wong apik iki ora iso ngadeg dhewe. Pengajian iki dadi apik, tapi ono ibu-ibu sing ngiler. Niku sing dadi apik soalé ana sing ngiler sampe ana wong sing ora ngerti ngaji wae teko lunga ngaji. Nek kiai-kiai ngerti ngaji, lunga ngaji biasa. Kula ora gumun nek kiai gelem ngaji, biasa wong ngerti kok nek ngaji ku apik. Lah ibu-ibu teng mriki ora ngerti dalile ngaji ku apa? Ngono gelem ta? Teko ngapa iki ra ngerti we gelem teko. Lah nek kiai ngerti dalile teko ya pantes. Kula teko ya pantes wong dijemput Rono. Ora teko ditelpon mawon kalih Wan Fadil. Lho niku pantes. Jenengan sing ngundang sapa? Ora ana to. Lunga dhek. Dhewe saya lunga nderek wong iku guru piye nderek lho. Tekane panjenengan luwe apik timbangane tekane kula. Wong kula diundang wong akeh. Nang sampean teko karepe dhewe utuk-utuk dengkulinu ya teko nggih. Mau kebelet ngising we gara sampe lali gara-gara bise wis lunga. Akhir kepetre-petre ana sing cewek rung patek resik barang nggih lah. Dadi iki lho ya Allah, apik ora iso ngadeg dhewe. Mula nek swarga klebon apik mesti rombongan. Ora bakal dhewe. Lho. Nabi Muhammad apik sembayange. Tapi nek ana Bilal salatu ghairum minan naum ribut makmume. Bilal kula ngajar sing Nabi. Muni apa? Muni salatu ghairum minan naum. Celuk Bilal. Bilal. Enggak muni salatu ghairum minan nggih jeneng Nabi. Wong-wong iki tak celuk ora ngaku salatu ghairum minan naum ora tangi-tangi. Ya tak ngangge salatu ghairum minan naum. Tangi ora? Nggih tangi kali ngamuk niku ya wis sesuk nganggo sing iku ae lunga. Bale ya gira-gira. Rawi peteng Masjid Kuba gara-gara Ubah ngimami angger maca surat niku ngangge kul kulhu kulhu Allahu ahad Allah sampai koncone judeg. Bah, aja kulhu itu. Akhire ya wis aku seneng kok jan. Matur Nabi jeneng Nabi Ubane nemen ning Nabi. Aja kulhu ae. Celuk Bah. Bah rene Bah. Nggih jeneng Nabi. Kancamu pegel, aja kulhu ae. Nggih, salin sesuke. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Rampung ya teh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul hu maneh. Ceweluk Nabi. Kene Bah. Kok kulhu meneh? Nggih kula seneng jeneng Nabi kali kulhu ra marem nek ra maca kulhu. Ya wis sok kowe mlebu swarga bareng kulhumu iku. Lah terus sing diimami kulhu pegel-pegel mesti katut. Lho nggih ta wong Uqbah niku ora bakal ngimami kulhu nek ra ana makmum. Makmume dadi aman menjenengan tenang mawon sampean terbangan iki sesuk gandoli karo bakul wedhus sampean. Mesti ana lho mulo ati-ati wong iku ya iso bangkrut gara-gara nopo? Rumangsa apik dhewe elek ditandur apik didum sesuk lho mulo. Masih ngene sesuk kok pengajian iki mlebu swarga tukang syuting melu iku sesuk. Kula nderek ngono. Lah kok iso nderek? Lah mbiyen tak rekam terus bar ngono kasete tak dol. Nah tiang-tiang terus akhirnya iso dadi ngerti ngaji,

Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil 'alamin al-akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khotayana kullaha, dhunuba abaina, ummahatina, masyayikhina, asatidzatina, musaharatina, man haqqun alaina wa man asa alaina wa man ya Allah ahsana ilaina jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udhuka min sakhatika nar. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhumah wa tafarruqana tafarruqan ma'sumah. Allahumma inni ya fatah ya alim iftah qulubana quluba auladina quluba muridina quluba qaumina futuhal arifin wahdina wa iyahum hudatal muhtadin waj'alna wa iyahum min ahlil ilmi wal khairi wal qur'an wal jama'at salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha afdhal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani an taftah lana bikulli khair wa an tatafaddala 'alaina bikulli khair wa anta ja'alana wa ahlana min ahlil khair wa anta amilana mu'amalatan ya khair wa anta hafadhana ya Allah fi dinina wa anfusina wa auladina wa tullabina wa qaumina wa amwalina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bala'in wa musibatin wa bu'sin wa dhair innaka waliyu kulli khair mutafaddilu mu'tin min kulli khair. Rabbana la tata' fi majlisina hadha dhanban la ghafartah wa la 'aiban la satartah wa la sa'ilan illa 'ataitah wa la faqiran illa 'anaitah wa la maridan la shafaitah wa la hamman la farastah wa la hajata min hawati dunya la akhla qudaitaha wa yassartaha ya hanan ya manan ya hayya qayyum. Irhamna ya Allah bi istijabati ta'watina wa qabuli a'malina wa taysiri umurina kulliha. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wan nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat Bapak Ibu sedaya jamaah ingkang menelyo, para jemaah tidak usah salaman dengan yai. Para jemaah tidak usah salaman dengan yai. Matur nuwun. Mengatakan megah pangosan dalam rangka haul al maghfur lah simbah Ki Sufanduri ingkang kaping 50 gangsal sampun paripurna. Mila mekaten monggo kita pungkasi kadawasan alhamdulillahi rabbil alamin. Kanca dumateng para masyayikh, para habaib, sedaya tamu undangan kasuwun sesarengan ramah tamah wonten panggenan ingkang sampun kasediaaken nuwun. Monggo kita pungkasi kadawasan alhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim

habibi, habibi salam, habibi salam alaika, habibi. Apat ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika, habibi. Apat ya habibi, habibi, wahabibi salam, habibi salam alaika. Habibi, salam alaika. Habibi, Ahmad ya habibi, habibi, habibi, salam, habibi, salam alaika. Maulidi